jangan kau tanya ataupun bertanya ke mana ku akan membawa diriku jauh darimu. Biarkan saja, ku akan turuti langkahnya kaki. Anggaplah saja seakan.